tuh kurang ajar kayak gini kira bandar dadu. Malu-maluin aja. Ngapa? Udah tahu kan ini anak kita tuh mau ijab. Dilepas itu topengnya. Topeng gundulmu meledas. Mulai wani gue, gue mulai wani karo aku. Lagi mbokku apa? Hah? Nyeluk bojone kok enggak. Kaget kamu tak panggil bak kaget. Aku kalau sudah begini nih, enggak bakalan manggil kamu mas. Enggak. Hantu, hantu. Bak? Bagi ya? Bocah iki. Apa? Kamu kok bisa lo seneng-senengnya mukanya kelihatan kayak itu lo makanan-makanan itu kan masih ada yang kurang gimana kok? Bocah apa? Apa? Apa? Maksud saya apa? Maksudmu apa? Jadi kok malah duduk tengah-tengah kayak nggak punya tanggungan nah aja iya. Kamu. Sumpah aku ngeliat kamu. Nanti kalau udah tamu-tamu datang kita nggak usah foto bareng, kamu nggak usah ikut foto. Aku paling nggak suka kalau kamu ikut foto. Karena segitu. Nggak ada yang suka. Coba foto kalau kamu ikut mesti jadi hitam putih. Aku nggak suka aku. Nah, seneng kamu aja seragam. Aku mau duduk. Eh? Aku mau duduk. Tapi kadoan. Aku mau duduk. Silakan duduk. Ayo aku didudukin. Biasanya lah. Yang didudukin saya. Sekarang ini kan aku mau duduk, kita kan mesti duduk. Terus? Ayo didudukin. Wedi nek darani ndak sandali gak dicopot. Halo, Gu. Aduh. Nanti kayak mau ngumpul. Cih aku. Jangan deket-deket. Bencinya. Jangan deket-deket nanti dikira aku suami istri. Cenanangan. Ora kak, aku dikira birok napa. Saiki suruh dipakai, suruh pakai batik. Kamu juga enggak mau. Batik buyar. Duduk. Batik wis buyar kok. Siap. Cengengesan. Basuki tembur kadir. Ayo dilepasin, tak lepasin sini. Terus? Tak lepasin. Ki mbok kira topeng, Bang. Kamu kan pakai topeng itu. Asri lho. Kok? Benci aku. Ini tadi bujuku tenang ya, metang-metangnya gitu. Apa? Setelah prei-preira kok bergaring. Sampai ini. Tak keruwet sih sana. Tak keruwet. Tak uwet-uwet. Aku benci aku. Aku sebetulnya ada bosen sama kamu tuh. Bosen ya, gak usah dimakan. Dimut. Agak sana. Kamu tadi mandi gak? Mandi. Masa? Mandi kamu ngintip kok ya. Sana lo. Kemarin pakai itu sabun baru. Aduh, biasanya kalau sabun baru tamu, aku ngintip kamu. Makanya kok lebar aku. Modelmu lo mas, mas sekarang kamu ngomongin aku lebar. Aku lebar ini juga kamu yang lebarin. Emangnya lapangan? Maksudnya badanku jadi mekar ini loh gara-gara kamu. Nah, coba mbak. Aku kalau gak punya anak, gak mungkin aku jadi lebar gini. Karena aku punya anak aja. Mestinya tuh kau. Apa? Aduh. Ora. Tapi jete. Mak, Ayo tak adekan yang mesra. Aku sudah enggak mau kamu pegang. Aku pengen adekan ngene iki ora keturutan. Aku sudah enggak mau kamu pegang. Aku kemarin baru lepas kabeh. Jangan dipegang aku. Enggak yo gak ngono to yang nanti tak antak pikir sendiri. Emang aku yang putri apa? Kok kamu panggil aku yang? Orang tuh nek gak modern. Iyang tuh tak sayang kamu. Oh kamu panggil aku sayang? Sayang. Aduh manis. Mbok jambul. Mbok jambul. Anak mesti jambul. Terus di mana tamu-tamunya kok gak datang? Gak datang, belum waktunya kok. Jam berapa kamu kemarin ngasih undangan mereka-mereka? Harap datang jam 8. Orang sudah, mas jangan ngurusin undangan. Kamu tuh gak bisa nulis, gak bisa baca. Gaya kamu. Tapi bawa polpen kemana-mana. Bikin malu aku aja. Cap jempol. Apa? Cap jempol. Jempol, cap jempol. Jam berapa coba? Jam 8. Kamu nulis jam 8? Mm-mm. Kamu nulis jam 8 itu? Mm-mm. Kok bisa jam 8? Nah, apa? Nah, malam penjaga. Apa? Penjaga kira-kira yang menunggu. Apa? Rumah sana saya tumon. Bu, ini kandangnya udah jadi. Jangan deket bapakmu, jangan deket bapakmu. Sial gue. Duduk sini. Duduk ya, Bu ya. Duduk, cantiknya anakku. Udah ya, Bu, tinggal di rumah. Anakku. Nunggu di sini aja ya. Dek, kata sini. Kata sini. Bapak ini loh, Bu. Saya ini mau nanya, apa? Sebenarnya saya ini anak siapa sih? Kok enggak mirip sama bapak? Anakku. Anakmu. Kamu anakku. Anak ibu. Kok enggak mirip sama bapak? Bukan sama bapak. Sama Patrio. Sama Patrio lah, Pak. Patrio. Aduh. Gini loh, Bu. Maksudnya? Ini mudah-mudahan yang ijab kabul sekarang nih. Mudah-mudahan ijab kabulnya sekarang berhasil ya, Bu. Ya kemarin kan udah gagal. Aku udah mau ijab enggak jadi. Mudah-mudahan sekarang ini berhasil sampai delana jadi. Anak ya, delana yang ngono lho. Enggak kok cantik biasanya. Anaknya siapa? Anaknya Nunung. Anak Nunung. Anak Nunung mesti cantik dong. Tapi aku yang nyetrum. Pak. Bapak. Bapakmu ini kerajaan dong aku. Makanya aku heran loh, Bu. Anakmu tuh cici, kamu jangan deket-deket. Acurane, mau aku ya cici. Apa karmu yo? Jangan jauh-jauh Pak sini aja. Mau kemana sih? Katanya kamu cici yang sama saya. Sebentar lagi kan ijab kabul ikut suami, udah enggak ketemu bapak lagi, udah enggak satu rumah lagi. Masa mau ditinggal namanya pergi? Udah sini aja. Ibumu itu kok misalnya umum tak oper itu burung perkutut. Kok sekarang gini orang anaknya mau ijab kabul kok ribut aja dari tadi heran deh. Ribut gimana urus bapakmu tuh dabletnya setengah mati. Ibumu setiap mau nambah anak mesti kayak gini ini. Biasanya mau bikin adik. Waalaikumsalam. Hei. Wah, Pak Jais. Pak Jais sih, Pak Jais, tetangga saya kayak ya. Ayo jojo nih uangnya Pak Jais. Gimana? Udah siap? Sudah siap, Pak. Yes, sini, Mas Jujun, sini dulu. Sini dulu loh, sini. Duduk sini dulu. Ini anak saya. Yeah. Saya ibunya. Saya ini anak saya. Saya ibunya. Iya. Yeah. Ibu kenapa sih? Orang lagi ngasih tahu kok. Saya ini kan tuan rumah. Ini kan tamu. Tamu tuh wajib dihormati. Kamu tuh raja, kamu kok malah nyelontang. Sana. Ada tamu kok itu, malah. Ayamnya dijabutin dulu ayamnya. Iya. Aku tukang pitik woi. Aduh sini Mas Jujun, sini. Aduh terima kasih sekali. Gimana? Alah iki ngopo ta ya? Ibu nih ya gini, kalau ada tamu aja genit. Coba kalau sama bapak berantem lu. Lihat bapakmu tuh layu kok, ini kan seger. Ini kan seger. Udah cari air, selalu cari air. Iya. Makan yang segar. Apa? Yang segar dimakan. Boleh, Pak. Boleh, Mas. Boleh aja. Aduh, terima kasih suamiku ternyata baik sekali. Terima kasih, Mas. Raji kare. Aduh, gimana Mas Jujun? Gimana? Ya, tinggalkan saya tinggal ngurusin pengantin lakinya. Mas, sudah siap. Sudah siap. Aduh, terima kasih. Terima kasih sekali loh Mas Jujun. Aduh, kalau enggak ada Mas Jujun gimana sih? Makasih. sudah siap semua. Mbah Tambran deket rumah saya. Aku tahu. Nasi sambet. Aku kan sudah nyambet nasi. Iya. Jajat. Iya. Udah dikasih tahu. Sudah. Kenapa sih? Masalahnya ini keluarga besan sudah mau datang semua. Jadi perkara ijabnya nanti. Apa ini? Gembira begitu loh. Saking gembiranya ya. Begitu. Mas, ya? Apa perutnya nggak sakit ketawa kayak gitu terus? Mas, nanti keluar loh. Yang keluar apanya kok? Saking memang orang senang tuh begitu. Dulu suami saya tuh ganteng, gara-gara banyak ketawa ya jadi gitu, Mas. Ini korban banyak ketawa loh ini, Mas, makanya tak peringatkan. Mas, sabar, Mas, ketawa kayak Mas gitu jadi mengkeret. Nggak boleh. Kecil semuanya, mengecil semuanya. Gara-gara ketawa. Tapi mengkeret. Waduh, panasin lagi aja. Biar emangnya kerupuk. Ya masalahnya begini ya Pak Bagio sama iya. Pak Nunu. Aduh gimana Mas? Aku kan disuruh dari keluarga bisa sama jajan. Jangan ketawa, jangan ketawa lo. Mengecil lo. Hei, jangan ketawa, jangan. Hei. Pindah ke sini. Jangan ketawa. Ini ketekan ini sakit. Ketekan pala. Iya. Masalahnya begini. Nggak kesini yang ketawa. Ngapa gue gitu? Ben. Mati karmu. Biar ketawa terus, biar tambah jelek. Ayo ketawa terus. Kurang cokot di rumu. Kalau memang sudah siap ini ya. Manten sama Pak Penghulu bisa saya bawa ke sini. Oh boleh, ini semuanya ya. Sudah siap, sudah dipersiapkan kok Mas. Jangan ketawa Mas. Lah ini suwe saya. Monggo Pak Penghulu. Mudah-mudahan gagal. Manten cowoknya dulu. Aduh. Mudah-mudahan pilihan bapakmu cocok, jangan gagal lagi. Iya. Wis Bu. Iyo anak Petro nang kene to. Petro. Ini menantu kamu. Ini kan calon suami, ya. Bu. Maaf Ibu lama di Malaysia, Nak. Jadi enggak ngerti baru tahu. Oh iya. Di Malaysia di mana itu? Malaysia. Ibu di Malaysia kan. Monggo Pak Naik. Ini para tamunya. Mantennya agak sini. Sama menantunya. Manten sini. Sampai sebelah sini. Dengan nafsu soalnya. Ibu sini. Aku duduk mana Pak? Ayo kita duduk di mana yuk. Kamu duduk sini. Sini ibu. Monggo. Di data. Ini manten. Kenapa bisa? Ya Pak Penghulu sudah bisa dimulai. Ya, sekarang sudah. Kenapa sih? Anu menyambut temanten. Senang sekali. Gembira. Ya. Agak sini ya, Pak. Saya mulai ya. Ya. Nah ini kertunya mana? Oh, Berapa? Kertu linter. Bapak ini gimana orang mau ijab kabul? Namanya kesini tuh mau beli. Namanya siapa? Ya ini sudah ada. Datanya sudah dikirimkan ke sini. Ya. Sudah beres Pak? Ya sudah beres. Gak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Amin. Kami sebagai penghuni yang saat ini dimohon atau diminta oleh Bapak Bagio yo. Untuk datang ke rumah ini. Saya enggak anu loh. Yang kemarin loh, kemarin yang menyuruh saya datang ke sini untuk menikahkan. Saya suruhan orang. Tak takut. Oh iya. Iya gitu. Iya. Malu aja. Iya, bilang. Pak Bagio menyuruh orang untuk mendatangkan saya di tempat ini. Beliau akan mengawinkan istrinya. Kok pakaiannya kebo segala tuh, Pak? Beliau. Wah, ibu ini ya kejar. Beliau kok belum? Ibu. Ya, saya teruskan. Kenapa lagi sih, Mas Joko? Gak tante gurita. Ini akhirnya gak nike-nike nih. Iya, gak nyampe-nyampe. Ini mau mengawinkan siapa, Pak? Pak Bagio akan mengawinkan istrinya. Emang itu mau kawin? Oh, maaf. Anaknya. Maaf. Iya. Maklum, Pak Bagio. Suami saya ini malam dia nggak pernah makan sekolahan sih. Oh iya. Saya yang minta maaf. Pak Bagio akan mengawinkan putrinya. Putrinya, anak saya Ratna Listi namanya. Yang bernama Ratna Listi. Ratna Listi binti Nunung. Oh iya. Ora. Ratna Listi binti Nunung bin Salabim. Binti Nunung ya, bin Salabim apa kadabra? Ya pokoknya putra Pak Bagio bersama Bu Nunung ya. Akan dikawin oleh saudara Aldo ya. Ini. Kok akan dikawin kok kayak ayam kan? Oh ya, akan dinikah. Mau dinikahkan. Ya. Kok sembarang salah sih? Dengan temen dinikah tapi sebelum kita laksanakan akad nikah, coba saya tanya dulu pada Pak Bagio sama Bu Nunung. Oh saya. Iya. Iki mboke kaya mentok. Wayahe ngendok ini. Wah, ngerti bodoh kabeh. Saya mau tanya, apakah antara Ratna Listi dan Aldo ini ada hubungan keluarga kandung atau satu susuan? Wah, enggak. Memang dia nyusu saya kalau bapaknya nyusunya di kandang. Oh iya. Oh. Tukang nyusu di kandang. Padahal di kandang itu bukan sapi loh, Pak Penghulu. Kuda. Ya, sekarang gini, saudara Aldo, ya. Anda sudah tahu ini calon istri kamu, begitu ya. Juga Ratna Listi, ya. Sudah tahu ini calon suamimu. Sekarang untuk melengkapi pernikahan atau ijab kabul ini, ya. Apakah kira-kira untuk mas kawin kepada calon istri Anda? Seperangkat. Ya. Udah. Mahar. Ya. Mahar. Udah saya siapkan. Seperangkat alat sholat. Ya. Murah mahal. Mahal. Ya. Ini Pak. Ini dikasihkan calon. Loh. Mudah-mudahan. Ini gak punyaan saya yang di dalam toh. Saya bawa. Oh. Ini Pak mas kawin. Katanya diberikan saya. Ya, berhubung ini sudah lengkap, akan saya laksanakan ijab kabul sekarang berjabat tangan. Selamat malam, Pak. Ya. Betul sih rupanya Pak Bagio. Iya, ada undangan. Dimulai aja, Pak. Dimulai aja, Pak. Pak Bagio mana? Saya, Pak. Dimulai aja, Pak. Oh iya, iya. Ya. Betul sih Pak Bagio. Betul, Pak. Halo? Dan? Polpen. Sudah dimulai. Oh iya iya. Anu berjabatan ya. Tangan, berjabatan saya bersama iya, nanti saya. Ya, ya, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar ini ada apa? Ini ada apa? Ada apa? Ada. Siap dan dimulai. Ada Hiroshin. Selamat malam. Mohon maaf bapak-bapak saya kalau mengganggu. Kita nggak ngundang polisi kok. Mohon maaf, kita bukan polisi, kita ini loh druk ya. Oh iya ya. Polisi pak, druk. Bapak Bagio. Iya. Pak Mami ta. Pak Mami jaluk rokoknya pak. Mami ijan kok lemu awake saiki. Mohon maaf bapak-bapak, bapak penghulu dan lain-lainnya. Mohon maaf juga pengantin berdua, saya tidak ingin mengganggu kemeriahan acara pernikahan ini. Namun saya ada keperluan sedikit. Kolek, yuk. Sini. Ada apa sih, siap, Pak? Ada apa sih, Pak? Yang dipanggil saya. Siap, Dan. Tolong Sinchan ini di Omah kalau maaf Pak kalau ini Sinchan, ini Lala Pak. Mama, aku mau pipis Mama. Jadi sekali lagi karena ini terkait dengan dinas dan terkait dengan profesi yang saya emban dan tugas yang saya emban, apakah betul menantu Bapak Bagio ini bernama Aldo? Ya betul Aldo pak. Ya memang menantunya namanya Algojo pak. Aldo. Ren, ngawur aja. Eh wong ini kene. Jadi kalau bapak-bapak masih meragukan keabsahan saya, ya, ya. Saya keberani kesini nanti dikira. Oh itu siapa, ingin saya tunjukkan dulu identitas saya yang sebenarnya. Iya. Ya, jadi identitas saya cukup ya? Belum jelas pak. Belum jelas. Oh, belum. Jelas. Cukup. Sudah jelas? Hei, Ren. Saya segala sesuatu harus saya hati-hati. Iya. Hei. Di sana orangnya. Hei. Jadi mohon maaf segala sesuatu karena ini menyangkut kesatuan. Ya pak. Dan sesuai dengan siapa saya ini sebetulnya adalah rahasia polisi. Polisi rahasia. Polisi rahasia kok. Polisi rahasia, saudara Aldo. Iya pak. Apa perlu saya bongkar di sini? Apa Anda memberi keterangan di kantor? Kalau perlu di belakang aja pak. Nanti, soalnya truk bisa anu atret. Apa sih? Apa? Yang dibongkar? Apa? Ini barang. Bukan? Barang toh pak? Bukan. Pak Bagio perlu diketahui. Ini adalah urusan polisi. Yang apa? Yang berurusan adalah Aldo dan komandan saya. Siap. Anda tidak boleh ikut bicara. Tahu? Dikecerak aja tangannya, dikecerak aja pak. Ibu gimana? Tangannya begini pak. Perlu. Saya di sini sebagai lurah. Mungkin ada baiknya kalau saya ingin mengetahui apa sebabnya. Oh, Pak Lurah kebetulan? Iya. Apa sih ini, Pak? Jadi sebetulnya Aldo ini mohon maaf pengantin putri ya. Harus saya sampaikan di sini bahwa saya informasikan bahwa menantu Bapak ini adalah seorang pengedar narkoba. Saya baru mengerti ini kalau anu menantu saya ini pengedar narodo. Kalau ndak bisa bicara jangan bicara. Narkoba. Ya narkoba. Narkoba. Jadi masalah narodo ini. Yes, gue mau polisi. Polisi. Hei, Pak Yo. Ini komandan saya. Biru pak polisi ini. Baru kali ini ada polisi keculek kublok. Pak jangan salah pak, bukan dia pak. Sorry. Mungkin pak, alamatnya mas, dan sebentar kamu urusi permasalahan ini. Aku tak ke Aini sebentar. Matanya keculek kublok. Pasti salah pak. Pastinya coba dilihat lagi deh pak. Gak mungkin calon suami saya pengedar narkoba. Pertama pengedar narkoba, yang kedua adalah bandar togel. Ini sudah jelas. Bentar, kamu mungkin namanya bukan, sama, Pak. Mungkin namanya sama. Orangnya beda, Pak. Bukti sudah ada. Pengacara Anda sudah terpegang semua. Derajat Miko, saudara Andi, saudara Mulut, Bagio sudah tertangkap semua. Ya, itu namanya Aldo bisa banyak, Pak. Sebentar, tahu fotonya. Ingin tahu fotonya? Kalau ada bukti boleh. Boleh. Pak, fotonya mana, Pak? Mataku gak ketok. Kok sudah di bandar gota barat ini, Dek? Saudara Aldo, ya. Kamu tidak bisa menyangka lagi daripada kami nanti mengerahkan pasukan seluruh polisi yang ada di sini untuk menangkap kamu. Ya. Bagian di bagian. Bagian yang di bagian. Bagian di bagian, Pak. Bagian. Piye rasanya, piye? Lumayan. Kalau dicari polisi. Komandan saya terpaksa. Saya ini pamong masyarakat. Iya, Pak. Saya tugas saya melayani, saya tugas saya melindungi. Iya, Pak. Kalau tidak kecolok kuplo. Iya. Benar, mataku kecolok kuplo. Kecolok kuplo. Kenapa, Pak? Urusannya ini kategorinya penganiayaan. Oh, gitu. Ini tolong diproses di kantor polisi sebagai saksi karena dia mempunyai menantu bandar narkoba. Bawa ke kantor. Wah, masa saya dia lagi sih? Sana. Sini kamu, Mas. Itu pilihanmu. Itu kan pilihanmu buat anakmu. Memang kamu yang sial itu sebetulnya kamu bukan ini. Anakmu, Mas. Pakai golok aja. Pakai golok aja, Bu. Aja. Udah bukan, Bu. Saya menisik gitu. Pakai golok aja, Bu. Saya pingsan enggak bisa. Jangan tangan. Jangan masuk sana. Bantu. Angkat, Pak. Coba. Besok ini kan resepsi, Thomas. Undangan udah tersebar. Kalau balik kok memang. Apa? Anak ibu. Anu saya. Ya, pas. Saya ketinggalan. Kok saya ketinggalan? Orang kalau nggak tahu. Pilihanmu itu. Wong lanang nggak ngerti jawabannya. Hah? Dasar. Itu kan mantu pilihanmu. Coba aku kan suruh nyekseni. Aku minta dikit. Nung. Gimana? Besok itu gimana, Mat? Sekarang siap. Pakai gergaji aja, gergaji. Gergaji pecah. Terus besok itu ngatasinya gimana? Ngatasinya besok itu. Aduh, Mas Garun, saya mau dibantu, Mas Jojen. Besok iya, gimana? Iya, mau ngebantu ini. Ya, abis gimana? Saya juga mau bantu. Soalnya kan... Nah, gimana? Hah? Udah sekarang begini. Saya minta tolong. Tamanya. Mas. Oh, ngar mantu kok mantunya bawa. Dua. Udah, begini, gimana, Mbak Nung. Urusan ini nanti besok kan resepsinya. Iya. Resepsi temanten. Iya. Hah? Biar Mbak Nung nggak malu, Pak. Nggak. Ya. Ayo, siap-siap. Oh, begitu. Udah, nanti diatur. Besok yang penting resepsi. Ya, udah. Ayo. Hop. Hey, iye. Ya, apa? Iye. Ya, ayo. Sewu katuran lenggah. Mbak tolong dicatat itu semuanya nggih. Monggo. Para tamu semuanya, sementara acara belum dimulai, nanti saya yang iya, Pak, Kak. Iya. Memang semua tak serahin sampean Mas Girun. Oh iya. Sama tak jagai cakil. Cakil iki. Wakil. Wakil kok cakil. Wakil kok. Udah bisa dimulai, Pak Bak. Sudah. Ya mulai aja. Ya. Mohon nuwun sewu. Dumateng para tamu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana nanti. Ini kok. Itu. anu kelihatannya ya mohon maaf kalau Bu Nunung hari ini kurang berkenan di hati karena ya siapa sangka ada kejadian yang begitu. Gara-gara suami saya itu. Bernyapa. Ibu, masa nyariin yang begini Pak, gimana sih? Kemarin dapetnya Aldo yang ganteng, masa sekarang dapetnya yang begini? Mentang-mentang mau nutupin malu. Sudah diam, Dok, sudah diam ini. Biar nggak malu kita itu. Gara-gara kita nyari yang lain. Gara-gara kemanten. Ya, biasanya kan tai lalat. Nah, ini jadi tai kebo. Belum. Pusing belum lama sukeman, amat. Belum sukeman, kok sudah mau tidur aja lo. Ah, jadi pengantin begini-gini amat. Ya, memang upacaranya belum selesai. Upacaranya belum selesai. Tuh kan, Bu, saya kan dari pertama udah gak mau. Tuh, dia udah ngajakin pergi. Siap sebentar. Siapa yang ngajak? Sumpah dia ngajakin pergi. Ngajak pergi? Iya kan? Bukan ngajak pergi. Ngapain ibu sama bapak milih ini yang jadi pengantinnya? Kenapa ini? Bukannya yang lain aja. Kemarin dapetnya ganteng, kenapa sekarang yang begini nih? Lu kayak ayam mau dipotong ya. Hari ini ada petuah, yaitu apa nasihat temanten dari sang tuan rumah, para tamu, yaitu Bapak Bagio yang akan memberikan petuah pada manten berdua. Ya. Kami mohon tepuk tangannya. Dampingi oleh Bu Nunung. Silakan sambutan. Silakan sambutan atau petuah dari Bu Nunung. Inilah pasangan undel-undel. Mau dikirim ke mana? Silakan Mas Bagio. Mulai, sekarang mulai. Nung, jangan bikin malu. Kok mesti? Apa? Banyak orang. Ini kan jadi kok seneng Nunung. Iya. Oh iya, Nunung kok sopan. Mulai sekarang. Yang sopan. Kalau mau pidato itu yang benar. Iya. Kemarin kan udah tak kasih tahu teksnya toh. Iya. Kalau acaranya ini acara pernikahan anak kita, jadi harus gembira. Iya. Dibaca belum tes kemarin? Cepet ayo. Iya, iya. Mulai, mulai. Disuruh mulai, kok gak mulai-mulai tuh. Kenapa toh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagio, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Ini peresmian temanten anak saya yang bernama Pak Meliti bersama itu Jon-Jon. Karena pada malam hari ini ibumu. Silakan manten, silakan ya. Ayo duduk. Pelan-pelan. Duduk. Pelan, keras, pelan, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pelan-pelan aja habis napasmu. Iya. Pada malam hari ini tiada lagi ucapan terima kasih yang saya ucapkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang malam hari ini datang mendatangi teman-teman anak saya Ratna Listi bersama Jon-Jon yang pada malam hari ini diperanakan. Pak. Kalau ngomong tuh pakai napas, Pak. Ayo. Ayo. Dia tuh enggak punya napas kok mungkin. Apa mati? Kamu jangan bikin malu aku, Toma. Ayo, Pak. Mau nyebak kamu yang sambutan. Pakai koma titik-titik koma gitu loh. Pakai. Tak cek tak teman gua. Bapak-bapak, napas. Mulai. Ibu-ibu, napas. Mulai. Iya, legar. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang malam hari ini datang menghadiri kematian anak saya bersama keluarga, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua para undangan dan tamu kasih. Ben. ngono. Gimana? Udah puas? Kamu, Pak Bagio. Kenapa Pak Bagio kok pakai hiasan yang sedemikian rupa? Dek Kirun, ya. Ini semua ada artinya, Dek. Oh iya. Nanas, nas tali pati, patas panas pati muni. Oh iya, begitu. Iya. Artinya apa, Pak? Artinya nanas. Jangan makin panas. Oh. Tapi jangan dipandang luarnya. Lihatlah dalamnya. Walaupun luarnya jelek tapi dalamnya manis. Itulah manten temanten berdua. Biar dilihat jelek tapi manis dalam rumah tangga. Betul. Kenapa kok ini dibuat bulat, Pak? Ini cita-cita temanten besok jadi lo. begitu, iya. Pak. Lah kok itu di kuade itu ada tomat, Pak? Kok ada tomat, Pak? Tomat ditoto biar nikmat. Mantennya ditata sedemikian rupa di dalam kuade. Ya, biar ya. Nikmat dalam kehidupannya sehari-hari. Sip. Kok ada jambu, Pak? Jambu. Setiap jam orang akan memanggil ibu. Soalnya punya anak. Jambu setiap jam dipanggil ibu. Ibu. Mm-mm. Kok ada anggur, Pak? Anggur. Temanten laki. Jangan jadi pengangguran. Kalau sudah punya tanggung jawab, jangan jadi pengangguran. Oh begitu. Artinya tepuk tangan dong. Kalau sudah anggur, kok itu ada wortel, Pak? Wortel dari bahasa Belanda mengatakan itu betul dan tidaknya nggak tahu ya. Wortel. Ya. Kalau sudah campur, sudah awor, wortel, awor, pateng gruntel. Kok pateng gruntel, Pak? Campur. Kok itu tempat duduknya ya. Temanten dikasih burung, Pak? Burung. Ada burungnya. Aku ada burung. Yang burung saya. Burung ini ya. Temanten laki ya harus punya burung. Ada. Artinya harus punya sifat seperti burung. Ya. Burung ya, ini namanya burung dara. Ya. Burung merpati. Ya. Yang cowok sayap kanan, cewek sayap kiri. Terbang bersama menuju ke arah bahagia. Aduh, begitu ya, Pak? Iya, betul. Kok pinter mentah ya. Kok pinter mentah ya. Tamu lagi. Tamu. Malah, Pak. Polisi lagi. Oh, iya, Dek. Enggak. Lah komandannya. Yang di sana ya, Pak. Ya, Pak, diakun. Polisinya kok ikin meneh toh? Kok enggak ganti sih? Bu, lah wilayah sini memang Bapak ini Polsek ini, wilayah sini adalah saya yang bertanggung jawab. Ikus, pitung atau saya ketahun lagi. Yang namanya Pak Bagio, mana? Pak Bagio, hei. Eh, Pak Bag, eh. Sampean. Eh, Bagio ini sampean. Oh iya, saya. Kenapa? Iya, Pak. Kami bukannya mengganggu perhelatan Bapak pada malam hari ini. Iya, Pak. Kami akan mencari seseorang yang bernama Grandong. Iya, betul, Grandong. Jojon. Kalau nggak salah, Grandong ikut Mak Lampir. Anu, Jojon, Pak. Jojon, ada ya? Ini, Jojon. Yang Jojon yang mana, Pak? Yang ini. Bukan ini. Oh, yang ini. Ini. Ayahku. Ini ngapain lagi? Mau ngapain kemari? Ayah, ibu sakit di rumah sakit. Kalau sakit bener di rumah sakit, gua di sini nggak apa-apa. Ya, tapi aku kan mau kawin, ayah gimana sih? Hah? Mukawin, gua aja belum bener. Kawin. Ayah. Gimana sih? Bukan, enggak, sana. Loh ini ayah, gimana? Mas Kiron, gimana sih, Mas? Bikin jatak, jatak. Ini gimana, Mas Kiron? Anu, Pak Jojon. Kamu? Anak bapak ini mau kawin. Mau kawin ini anak bapak ini. Loh, saya belum selesai ini mau kawin lagi. Tapi urusin dulu dong ini anaknya, jangan bapaknya. Bapaknya ajak pulang. Iya, kalau ayah enggak mau pulang saya panggil polisi sekarang juga. Aku panggil polisi. Jangan manggil polisi. Lah ini aja polisi. Panggil KUA kemari. Kenapa harus KUA gimana sih? Artinya dipanggilkan pacarnya itu loh. Ya udah, panggil pacarnya. Saya saja. panggilkan pacare aja. Bosan aku. Ayo Papi, panggil pacar aja. Tuh. Mas. Sini, Mas. Selamat malam. Iki mana? Ini ayahku enggak mau pulang, Mas. Gimana? Enggak apa-apa. Oh, iki tae serak sing metu. Mohon maaf kalau saya dalam saat ini membatalkan dua pengantin ya. Iya. Memang anu Pak, kita ini urusan pembatalan kemantan Pak. Bapak Sulipi. Kok Bapak Sulipi piye? Polisi. Polisi. Nah. Ya, Pak. Saya sebagai penegak hukum, sebagai aparat mencoba sopan dimanapun tempat saya berada. Iya Pak. Tapi kalau saya sudah mulai tidak dihormati dan tidak disopani, Sersan, siap. Siap Pak. Tangkap. Tangkap Teletubbies ini ya. Hup, jangan. Ayo, ikut aku. Loh. Teletubbies masih punya hajar. Siapa Erna? Bapak Jojon. Iya. Siapa namanya? Maca naskah, mau marahin maca naskah. Bener neng naskah jenenge Erna. Pak Jojon. Iya. Bukan saya ingin mengganggu kebahagiaan Bapak sama calon istrinya. Tapi yang jelas ganggu. Tapi saya udah terlanjur cinta ini gimana? Mana? Coba dia udah terlalu cinta tadi udah ngebelakangin sekarang ngadepin sebagai ini. sebagai orang tua yang baik Hacer. Itu mendahulukan kebahagiaan anak. Jangan mementingkan pribadi dulu. Tapi kasian. Anak lihat dulu dong orang tua udah lagi begini sabar-sabar benar sih. Pulang atau urusan di kantor polisi. Ini saya kawin. Gak kesana nol kawin. Marah. Mana sih jangan aku udah gedung kita ini. Gak bisa, kamu betul-betul mengganggu. Ini juga gak tahu diri anak ini. Bapak kok gitu sih sama anak? Tidak ada niatan, kawin, kok mendadak kawin? Loh, mendadak kawin gimana? Orang kita, ya kawin ya. Iya, orang gak pakai dadak. Oh jadi gak dikawinin? Hah? Saya gak dikawinin sama si Poppy. Ya terserah. Eh Pop sini. Bapak mau pulang jadi? Masih banyak orang tua lain. Tapi yang... dia bapak saya. Nanti tak tukerin. Tapi dia bapak kandung saya. Tak tukerin yang lebih bagus. Bapak gimana sih? Kawin? Apa urusan di kantor polisi? Iya, oke. Kalau mau pulang siapa ngepolisi? Lulah bapak ini pernikahan ini palsu. Pernikahan ini dadakan, saya yakin. Formalitas belum dipegang, surat-surat semuanya belum dipegang. Memang ini hanya untuk pengganti yang kemarin gagal. Jadi sekarang perasaan bisa digantikan. Iya. Untuk ganjil botol, kan? Enggak begitu, Pak. Ini daripada keluarga Pak Bagio ini enggak karu-karuan rumah tangga. Oh, enggak bisa. Malu dengan tetangga, Pak. Ini lepasnya ini sudah menyangkut hukum. Ya. Kita tidak bisa semena-mena mempermainkan orang, mempermainkan kaidah-kaidah yang seharusnya diterapkan di bumi Nusantara ini. Pak ya? Jojon sudah punya istri. Tidak hanya Pak Jojon, Tok. Semua yang ada di ruangan ini karena menyetujukan, karena merestui perkawinan gadungan ini, semua yang ada di sini ke kantor polisi semua. Saya lupa tuh.